jiwaku. Lamanya daku kian menahan resah gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah, namun tiada pernah ku dengar kabarmu oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain, hingga diriku begitu saja engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biar semua akan ku pasrahkan padanya Ilahi. Namun tiada pernah ku dengar kabarmu oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan